Salman berziarah kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka Salman melihat Abu Darda mutabawil, yakni berpenampilan kusut masa itu, kusut penampilannya yang memang sudah lahir dari orang ini kemudian. Seperti apa seorang wanita yang tidak bersuami, dia kusut, tidak berdandan dan seterusnya. Faraya mengusuhi, maka Salman berkata kepada istrinya yang berdarah, mengusuhi, kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti ini keadaannya? Berpenampilan kusut, yakni tidak berdandan dan seterusnya. Kala maka Abu Darda mengatakan, aku Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda tidak punya hajat lagi kepada dunia. Saudaramu Abu Darda tidak mempunyai hajat lagi kepada dunia. Mana yang mudah rahimah yang rahimah billah, Abu Darda sibuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak membutuhkan lagi dunia. Dalam hal ini apa? Istrinya yang pernah mudah rahimah yang rahimah billah, tidak punya hajat kepada istrinya. Diberitakan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau kalau siang hari berpuasa, kalau malam hari beliau sholat malam semalam suntuk. Dia siang hari berpuasa setiap hari dan di malam hari sholat malam semalam suntuk, sehingga enggak butuh lagi kepada dunia, yakni kepada istrinya. Maka itu alasan Abu Darda kenapa dia tidak berhias penampilan yang kusut, karena ngapain dia berhias ketika suaminya tidak butuh kepada dia. Fajarlah Abu Darda, maka datanglah Abu Darda. Kemudian dia membuat makanan untuk Salman. Maka datanglah Abu Darda, kemudian dia membuat makanan untuk Salman. Maka Abu Darda berkata kepadanya, kepada Salman, kul, makanlah. Fa inni shaim, makanlah. Maka sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka sesungguhnya aku sedang puasa. Makanlah. Qala, maka Salman mengatakan, ma'ala bi'akhir hatta ta'kula. Aku tidak mau makan sampai engkau makan. Ma'ala bi'akhir hatta ta'kula. Aku tidak mau makan sampai engkau makan. Fa'akala, maka dia pun makan. Falamma kana al-lailu, maka tatkala tiba malam hari, falamma kana al-lailu, dhahaba Abu Darda yaqul, berdirilah Abu Darda untuk sholat malam. Ketika malam tiba, berdirilah Abu Darda pergi untuk sholat malam. Fakallahu, maka Salman berkata kepada Abu Darda, nam, tidurlah. Tidurlah karena maka Abu Darda pun tidur. Salman dan Abu Darda kemudian pada pertengahan malam pergi lagi atau berangkat lagi Abu Darda untuk sholat malam. Fakallahu nam, maka Salman berkata kepada Abu Darda, tidurlah. Falamma kana min akhiril lail, maka tatkala sudah di akhir malam, maka tatkala sudah di akhir malam, qala Salman kumilan, berkatalah Salman, bangkitlah sekarang untuk sholat malam. Kumilan, bangkitlah sekarang untuk sholat malam. Fasalli ya jami'an, maka keduanya pun sholat bersama sama. Maka keduanya pun sama-sama sholat. Bisa maknanya sholat bersama-sama atau keduanya sama-sama sholat. Kalau sholat bersama-sama maknanya berjamaah, tapi kalau sama-sama sholat waktunya saja yang sama, tetapi sholatnya masing-masing. Fakallahu Salman, maka Salman berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, sesungguhnya Rabbmu punya hak atas engkau. Sesungguhnya Rabbmu punya hak atas engkau. Wajibnya menyaksikan alaihnya hakkan, dan dirimu sendiri punya hak atas engkau. Dan sesungguhnya dirimu sendiri punya hak atas engkau. Wajibnya alaihnya hakkan, dan keluargamu punya hak atas engkau. Dan keluargamu punya hak atas engkau. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka kata Salman kepada Abu Darda, berikanlah masing-masing orang yang punya hak, haknya masing-masing. Maka berikanlah setiap orang yang punya hak, haknya masing-masing. Maka berikanlah setiap yang punya hak, haknya masing-masing. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam madakara dhalika lahu, maka Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka Abu Darda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, telah benarlah Salman, sadaqa Salman, telah benarlah Salman. Rabbiyallahu anhu, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ikhwanul Muslimin rahimahullah, dari hadis ini, dari kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang dua orang sahabat yang mulia, Salman dan juga Abu Darda, ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang pernah dijelaskan oleh Nabi Warahmatullah, masyaAllah tahibillah. Dari hadis ini dia menyukai dan disyariatkannya untuk saling bersaudara karena Allah Taala. Disyariatkannya untuk saling bersaudara karena Allah Taala. Allah mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasul mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang mana ketika itu Nabi SAW mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar, sampai persaudaraan yang mereka ketika itu saling mewarisi. Walaupun setelah itu dihapuskan. Faedah yang berikutnya, masyarakat tazawur ma'al muslimin, disyariatkan untuk saling berziarah, saling mengunjungi di antara kaum muslimin. Disyariatkan untuk saling mengunjungi sesama muslim, saling berziarah. Dan ini Rahimahumullah memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar ketika benar-benar ketika dia menziarahinya murni karena cinta kepada saudara-saudaranya, tidak punya hajat lain kecuali untuk berziarah. Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan wajah mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling mencinta karena aku. Wajib mempelajari sinabiyah, dan wajib kecintaanku kepada orang-orang yang bermajlis duduk bersahabat bermajlis karena aku. Wal-mutazawirina fiyya, dan wajib kata Allah kecintaanku kepada orang-orang yang saling berziarah karena aku. Wal-mutazawirina fiyya, dan wajib kecintaanku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang saling membantu karena aku, yakni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rawahu Malik wa Shahahu Al-Albani. Dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang dia mau mengunjungi saudaranya, berziarah ke saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa Taala mengutus seorang malaikat kepada orang tadi. Ketika ditanyakan kepada dia, apa atau mau kemana engkau? Maka orang tadi mengatakan, saya ingin berkunjung kepada saudara berziarah. Kenapa? Apa tujuan engkau berkunjung kepada dia? Dia mengatakan, karena saya cinta kepadanya. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditanyakan kepada dia, apakah engkau punya hajat yang lain? dari perkara-perkara dunia engkau menghubungi dia, apakah engkau mau berdagang ataukah mau minjam uang dan yang semisalnya, apakah ada hajat-hajat lain selain karena engkau cinta kepada dia? Maka orang tadi tidak, saya murni mengunjungi dia karena saya cinta kepada dia, karena dia mungkin orang yang soleh, orang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah, maka saya cinta kepada dia. Maka malaikat itu mengatakan, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai engkau. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, kalau tadi apa disyariatkan untuk saling berziarah, saling mengunjungi sesama kaum muslimin. Yang berikutnya adalah masyru'iyatul nabi fi baiti akhihi, disyariatkan untuk menginap di rumah saudaranya. Disyariatkan untuk menginap di rumah saudaranya. Masyru'iyatul nabi fi baiti akhihi, disyariatkan untuk menginap di rumah saudaranya. Tentunya yang berakhir dari orang yang membawa, kalau tidak apa memberatkan saudaranya. Di antara fungsinya yang berakhir dari orang yang membawa dengan menginap, kita akan tahu. Nah, mungkin ada permasalahan yang ada pada saudara kita. Yang kalau seandainya kita tidak menginap, kita tidak mengetahuinya yang berakhir dari orang. Apakah saudara kita ini sedang ada kesusahan dalam perkara dunianya, dalam perkara maisyahnya, dan seterusnya yang pada hadir rahim dan lima rahim berkenalan. Dengan menginap, biasanya tentunya akan terjadi al-mukalamah, akan terjadi perbincangan yang bisa diketahui biasanya keadaan saudara kita. Mungkin dia sedang ada permasalahan dalam perkara-perkara dunia, atau pula permasalahan dalam perkara agama, yang dengan hal tersebut kita bisa saling menasihati di antara kita semuanya, antara saudara kita. Ingat sekali lagi, kalau tidak terlalu memberatkan, misalnya ada tempat tentunya untuk dia tidur yang tidak mengganggu saudara kita dengan istrinya. Ini yang sudah makin lagi orang yang berkenalan. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, Rasulullah rahim wa rahim Allah, ada faedah. Wajib bagi seorang suami untuk menunaikan hak-hak istrinya. Wajib bagi seorang suami untuk menunaikan hak-hak istrinya. Karena Rasulullah ataupun Abu Darda asalam mana Al-Fahri radhiyallahu anhu mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Rabbmu punya hak atas engkau, anakmu punya hak atas engkau, dan istrimu juga punya hak atas engkau. Fa'ti kulli haqqin haqqahu, maka berikanlah masing-masing haknya. Dan haknya istri telah kita bahas pada pertemuan di Jaya sangat banyak. Dan secara umum bahwasanya haknya seorang istri atas suaminya ada dua macam, yaitu hak yang sifatnya zahir dan juga hak yang sifatnya batinah. Yang sifatnya zahir dan juga sifat yang haknya berupa yang batin. yang wahir dan rahim adalah hak bagi mereka semuanya untuk mendapatkan nafkah, makanan, minuman, kemudian tempat tinggal dan seterusnya dari hak-hak yang zahir. Begitu juga hak-hak yang batin juga harus ditunaikan, yang sifatnya maknawi, yaitu yang rahim dan rahim hak mereka untuk digauli, hak mereka untuk digauli yang rahim dan rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaknya kalian bergaul dengan para istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika mengirimkan pasukan untuk berperang berjaga-jaga di perbatasan, beliau cuma membatasi sekitar 4 bulan. Ketika Umar bin Khattab, beliau mendengar seorang wanita yang mengeluhkan jauhnya dia dari suaminya. Yang mengeluhkan dia jauh dari suaminya, maka Umar berkata kepada putrinya, berapa lama seorang wanita ini bisa tahan lama ditinggal suaminya? Maka putrinya mengatakan 4 bulan. Maka akhirnya Umar pun membatasi pasukan yang berperang ketika itu cuma 4 bulan, kemudian diganti dengan pasukan yang lainnya. Dan yang menunjukkan sekali lagi para penerangan yang rahimahumullah, hak untuk menggauli istri itu bukan sekedar makanan dan minuman dan juga pakaian, tetapi hak untuk apa? Mengenali secara batinnya, biologisnya, yang diperlukan oleh pemerintah, yang diperlukan oleh pemerintah kepada Salman dan suaminya adalah bukan suaminya tidak memberikan makanan, nafkah lahir kepada dia, tetapi yang dia perlukan adalah bahan suaminya tidak memberikan nafkah yang batin, nafkah pergaulan yang rahimahumullah. Maka ini perlu diperhatikan dan diperhatikan oleh para suami. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara tugas dan kewajiban seorang suami kepada istri, yang berikutnya adalah di antara kewajiban tugas seorang wanita, di antara kewajiban dan juga tugas seorang wanita adalah dia berhias untuk suaminya. Di antara tugas seorang wanita, seorang istri, dia berpenampilan indah di hadapan suaminya. Ketika Umar Darda, beliau mutawaddi'an kusudud masai dan seterusnya ditegur, kenapa engkau berpenampilan seperti orang yang tidak memiliki suami? Maka dia mengatakan, saudara Umar Darda tidak boleh mengajar lagi kepada wanita. Ini menunjukkan yang kewajiban, keharusan, selayaknya dilakukan oleh seorang wanita, seorang istri adalah dia berhias, berpenampilan cantik di hadapan apa? Suaminya. Dan ini menunjukkan kepada kita yang rahimahumullah, bahwasanya berhias itu cuma diberikan kepada suami. Seorang istri berdandan berhias itu memang tabiatnya seorang wanita senang berhias dan berdandan, tetapi kalau tujuannya untuk dipamerkan, maka cuma berhias untuk suaminya, tidak boleh diberikan kepada selain suaminya yang berhias. Nah, ketika ditegur, kenapa engkau usut nasai seperti orang yang tidak bersuami? Ini menunjukkan kepada kita yang berhati-hati dari orang yang berhati-hati. Ciri seorang wanita, ciri seorang istri yang sudah bersuami adalah dia berhias. Dianggapkan suami, suaminya berpenampilan indah, dianggapkan suami, suaminya. Sementara sebaliknya yang berhati-hati dari orang yang berhati-hati tidak berhias, itu merupakan ciri seorang wanita yang belum punya suami. Ini yang sudah berhikmah di orang kita berkenal. Alangkah terbaliknya antara keadaan para sahabat, para wanita, sahabat ketika itu dengan wanita-wanita zaman sekarang ini berhikmah di orang kita berkenal. Kalau di zaman para sahabat, para wanita yang berhias itu adalah para wanita yang punya suami. Mereka berhias di hadapan suaminya. Ketika seorang berpenampilan busuk itu menunjukkan dia tidak bersuami. Tetapi di zaman sekarang ini Alhamdulillah, ketika seorang wanita berhias berpenampilan indah, berpakaian dengan pakaian-pakaian yang indah, itu ciri wanita bersuami atau belum bersuami. Kalau ada seorang wanita berhias, kebanyakan tentunya kita bukan bicara persen-persen, berbicara kebanyakan. Ketika seorang wanita berhias, berpenampilan indah, berpenampilan cantik dan seterusnya, di zaman sekarang itu adalah ciri seorang wanita yang belum bersuami. Ini kenyataannya yang orang jerahim dan jerahim Allah. Sebaliknya, ketika seorang wanita sudah berusuk berasai dia, tidak berpenampilan indah, tidak lagi dia berpakaian-pakaian yang indah, tidak lagi dia berhias, di zaman sekarang ini berani ciri dia ini seorang wanita yang sudah bersuami orang jerahim dan jerahim Allah. Terbalik dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Terbalik dengan apa yang diinginkan, yang diamalkan oleh para sahabat ikram jemaah yang diwarahinya menelan, berpenampilan indah itu bagi para suami, bagi orang-orang wanita yang sudah bersuami ikram jemaah yang diwarahinya menelan. Nah, kenapa Umar Dardak tidak berhias? Dikarenakan apa? Dikarenakan suami yang tak punya hajat lagi kepada dia. Asalnya berarti seorang wanita yang sudah punya suami, dia itu berhias di hadapan suaminya. Dan ingat ya, kalau sudah berhias dan diwarahim dan berhias, berhias berpenampilan indah itu di hadapan suami bukan kepada yang lainnya, dan juga bernanda di dalam rumah, bukan di luar rumah. Berhias itu syaratnya satu untuk suaminya. Kemudian yang kedua adalah berhias itu di dalam rumah, bukan berhias di luar rumah. Itu juga yang banyak terjadi kesalahan para wanita di zaman sekarang ini. Seharusnya mereka berhadap dalam rumah mereka, kemudian dia berhias di hadapan suaminya. Tetapi ternyata kebanyakan para wanita mereka seringnya berhias di hadapan selain suaminya, dan itu pun dengan keluar rumah. Makanya banyak lagi firman Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, wa karena fi buyutikum wa lam tabarrajna tabarruja al-jahiliyyah ad-dunya. Allah mengatakan, dan tinggal kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, wa lam tabarrajna tabarruja al-jahiliyyah ad-dunya. Dan hendaklah kalian jangan berhias, jangan berdandan sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda mengancam para wanita yang mereka berhias, berdandan, memakai minyak wangi, kemudian dia keluar rumahnya. Jika ada seorang wanita dia keluar dalam keadaan dia memakai minyak wangi, kemudian dicium oleh para nabi minyak wanginya yang ada di Madinah, maka saya zahir maka kata Rasulullah dia adalah seorang pezina. Nah, atau dalam luar lain, maksudnya bukan berarti pula waktu kita. Nah, orang kami atau jenah dia tidak akan mencium bawah surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan sinfani min ahli nari lam arahuma. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan, ada dua jenis penghuni neraka kata Rasulullah SAW yang belum pernah aku melihatnya. Ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya kata Rasulullah SAW. Di antaranya kata Rasulullah SAW nisaun kasiatun ariyatun muhimat. Di antaranya salah satu dari dua jenis ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para wanita yang berpakaian ketika hujan. Nisaun kasiatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mu'minat, berjalan berlenggak-lenggok. Dia berjalan berlenggak-lenggok di daya orang-orang lelaki orang-orang orang-orang. Maka mereka ini tidak akan mencium bau surga kata Rasulullah SAW. Maka hati-hati para wanita jangan sampai melakukan yang demikian. Yang Rasulullah SAW yang berkumpulan dulu dalam hadis yang lainnya bahwasanya beliau mengatakan ini para jubil marnaku isbas rohanah as-syaitan. Jika seorang wanita itu keluar rumah, maka syaitan itu berada di hadapan dia. Maka syaitan nampak di hadapan dia, yang menghias-hiasi wanita tersebut oleh Allah. Ditampakkan jilidnya wanita tersebut oleh syaitan. Alhamdulillahirrahmanirrahimakumullah. Maka hendaknya seorang wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk berhijab, memakai akidah dengan akidah yang salah, beragama sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berhijab dengan hijab yang syar'i, maka tidak boleh dia minder, tetapi justru yang bangga telah mengamalkan dan tentunya bangga dan bersyukur telah mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dia tergoda, terdibu daya dengan penampilan wanita-wanita yang banyak di akhir zaman ini. Amalkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan wanita-wanita yang mereka menjaga kehormatan mereka dan juga kemaluan mereka, dan dia seorang yang taat kepada suaminya, maka dia disebutkan bahwasanya kalau banyak manusia bersusah payah untuk masuk surga dari satu diri saja, kalau banyak manusia bersusah payah untuk masuk surga dari salah satu pintu surga saja, tetapi wanita-wanita dengan sedikit amalan yang telah menerahkan wanita-wanita, dia bisa masuk dari delapan pintu surga. Silahkan dia masuk dari pintu mana saja yang telah menerahkan wanita-wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika salat di atur wa musaha wa salat syahraha wa hafir wa rajaha wa qatahat zawjaha kina laha udhul jannata min ayyi abwabil jannati thamaniyati sitti. Kata Rasulullah SAW, jika seorang wanita dia mengerjakan salat yang lima waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan juga dia taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah SAW dikatakan kepada para wanita yang seperti ini, "Ulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti." Dari pintu mana saja yang kalian ingin inginkan. Disebutkan yang pernah berbahagia orang yang menunggang hadis ini menunjukkan betapa para wanita itu sebenarnya mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka mengamalkan ini. Itulah berbahagia orang yang menunggang salam yang lima waktu, kemudian puasa dan menunggang menjaga kehormatannya, yakni tadi dia berhijab, tidak perlu yurat dan seterusnya. Kemudian dia taat kepada suaminya yang jadilah para wanita itu sebagaimana istrinya Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, aku hidup, aku berumah tangga dengan Umar bin Abdillah Ahmad bin Hanbal dalam keadaan tidak pernah istriku menyelisihi aku dalam satu pendapat yang aku ucapkan. Apa yang aku usulkan selalu istriku itu setuju. Tentunya bukan perkara-perkara yang haram selalu cocok suaminya. Jadilah pula yang berbicara dengan orang yang berbicara sebagaimana istrinya Fatih Surayu, sebagaimana istrinya Surayu Al-Fatih yang sudah berjasa berbicara sebelumnya yang berbicara dengan orang yang berbicara. Mungkin dengan apa kita sambung, kita ceritakan kembali mengapa yang belum mendengar tentang seorang kami di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama Surayh al-Qadi, yang dia kemudian menyebutkan wa rahimahullah berpesan kepada As-Syafi'i, dia berpesan kepada As-Syafi'i, kalau engkau mau mencari seorang istri, maka carilah gadis-gadis para wanita bani kami, carilah wanita dari bani kami, karena bani kami itu wanita-wanita bani kami itu wanita idaman, wanita yang idaman. Maka setelah itu Syuraih Al-Qadi menceritakan kenapa dia mengajak Sya'bi untuk mencari gadis wanita dari Tamim. Dia menceritakan bagaimana ternyata istrinya Syuraih Al-Qadi adalah seorang wanita dari Bani Tamim. Nah, awal dia bertemu dan istrinya adalah pada suatu hari berjalan dari warung itu, kemudian dia mampir di sebuah tenda dalam keadaan kehausan. Kemudian ternyata di tenda tersebut ada seorang tua, wanita tua dan seorang wanita gadis. Kemudian Syuraih Al-Qadi ketika itu meminta minum kepada orang tua tersebut, wanita tua tersebut, maka ditawarkan, apakah kamu mau minum susu atau minum air putih atau minum jus? Perasan dua. Kamu mau minum susu, minum air putih atau perasan buah? Maka kata Syuraih Al-Qadi, saya meminta susu. Saya meminta susu. Maka Imam yang meminta orang yang berkomun, setelah itu ditanyakan oleh Syuraih, siapa gadis tersebut? Maka orang tua yang mengatakan, ibu adalah wanita gadis dari Bani Tamim, dari Bani Tamim. Maka akhirnya Syuraih Al-Qadi mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melamar kepada paman dari wanita ataupun gadis tersebut, rahimahumullah. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Syuraih Al-Qadi dengan gadis dari Bani Tamim tersebut, rahimahumullah. Cuma ketika terjadi pernikahan, surah Al-Fatihah agak sedikit menyesal. Kenapa terlalu terburu-buru menikah? Terlalu terburu-buru menikah sebelum diberi tahu keluarganya, istrinya adalah seorang yang kasar. Dia agak menyesal, takut kalau istrinya seorang yang kasar, seorang yang apa? Gampang marah, bengis dan semisalnya. Ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak disukai seorang wanita itu yang apa? Kasar. Tidak disukai seorang wanita itu yang keras, yang gampang marah, yang gampang pemarah. Bukan tak boleh, tapi yang dikit-dikit marah, enggak setuju, marah, emosi dan seterusnya tidak disukai. Maka yang setelah menyesal surah ketika itu Bismillahirrahmanirrahim sampai berniat mau menceraikan, tapi belum bertemu. Kemudian dia mengatakan dan itu berceraikan, saya ingin bertemu dengan istrinya terlebih dahulu. Kemudian dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan istri barunya surah tadi Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bahwa saya Rasulullah SAW mensyariatkan kalau pengantin baru itu untuk sholat dua rakaat. Maka seorang Al-Fatih pun apa? Sholat dua rakaat, dan ternyata istrinya pun sholat dua rakaat ketika itu. Itu yang disyariatkan sholat dua rakaat. Yang dulu yang sempat sholat ya, ya sudah dilawan. Nah, kalau anaknya lupa juga sholat ketiga itu, anak pernah sudah mondok, sudah ngaji, pas nikah nggak sempat sholat, lupa ya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terlupa semua yang pada Bismillahirrahmanirrahim. Saking bahagianya dan yang lainnya, apa saking entah bahagia atau lupa, tak tahu lupa semuanya yang Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang tidak lupa adalah mendoakan. Tapi yang itu lupa yang Bismillahirrahmanirrahim. Salam syukur yang berarti dengan istri. Ketika selesai salam yang berarti Bismillahirrahmanirrahim, syukur yang berarti ingin menyentuh istri. Dia menurunkan tangannya untuk menyentuh istrinya. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba istrinya mundur. Tahan dulu kata dia. Maka nampak waktu kata sore Rabi ini mulai kelihatan kasar istrinya. Mau disentuh enggak, Pak? Enggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sebelum dia menyentuhnya, tunggu dulu. Setelah itu istrinya berbicara dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia bertanya istrinya kepada surah Al-Fatih rahimahullah ta'ala tentang perkara-perkara yang dia sukai dan juga perkara-perkara yang dia tidak suka. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, istrinya karena ternyata bukan orang yang jelek, tetapi dia ingin bertanya dulu supaya bisa berbakti, supaya bisa taat kepada suaminya. Dia bertanya dulu kepada suami apa saja perkara-perkara yang paling disukai. Kemudian dikasih tahu oleh suami, saya sukanya ini, saya senangnya itu dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh istrinya, apa saja perkara yang paling enggak suka, perkara yang kau benci. Maka seorang pun menyebutkan, ini yang saya enggak suka, ini yang saya benci. Maka dengan itu, istrinya tahu apa yang disenangi oleh suaminya dan apa yang dibenci oleh suaminya. Maknanya apa yang supaya dia bisa tahu sikapnya. Kalau suaminya enggak senang bakso, jangan sering-sering bikin bakso. Kalau suaminya senangnya dengan apa? Rendang ayam, yang sering-sering yang ditendang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai perkara yang tidak disenangi oleh suaminya justru seorang istri paling sering membuat perkara yang tidak disenangi oleh suaminya, suaminya atau sebaliknya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga cerita cukup lumayan panjang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. 20 tahun kata surah Al-Nabi, aku berumah tangga dengan istriku, belum pernah aku marah kepada dia dan belum pernah aku merasa enggak suka kepada apa? Kepada dia. Kenapa? Karena istrinya telah tahu apa saja yang disenangi oleh suaminya dan apa saja yang dibenci oleh suaminya. Maknanya dia akan selalu melakukan perkara-perkara yang disukai, yang disenangi oleh suaminya, dan akan menghindari seluruh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh suaminya. Maka wahai para istri, harus diketahui oleh kalian apa saja yang disenangi oleh suaminya dan apa saja yang dibenci oleh suaminya, untuk menyempurnakan berbakti atau taat kepada suami, yang itu merupakan ciri wanita yang akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jangan pula para penerbangan yang sudah lama berkeluarga, sudah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, masih belum tahu apa kesenangan suami dan apa yang dibenci oleh suami. Ini kalau belum tahu para penerbangan yang rahimahumullah, maka jadilah sebagaimana istri yang seorang Nabi pulang dari taklim, hanya suaminya itu senangnya apa, yang dibenci oleh suaminya apa, para penerbangan yang rahimahumullah. Ini tidak lain untuk kita semuanya bisa, wahai para wanita tentunya, untuk bisa masuk dari pintu surga mana saja yang kalian inginkan. Dari situ sering kita tekankan menunjukkan bahwasanya yang menjadi tolak ukur, yang jadi tolak ukur wanita itu baik atau tidak baik itu adalah sisi agama, agamanya. Soalnya, yang menjadi tolak ukur seorang wanita itu baik atau tidak itu sisi agama, agamanya, bukan sisi wajahnya. Walaupun ketika mau menikah seorang lelaki juga mempertimbangkan kecantikan seorang wanita, tentang perkara ahli neraka, wanita itu dinikahi dengan 4 perkara, 5 diha, walijawaliha, waliyasar, walihasabiha, walidiniha, faumur binatik dini dari bagian. Wanita itu dinikahi dikarenakan kecantikannya, dikarenakan hartanya, dan juga dikarenakan kedudukannya, nasabnya, dan juga dikarenakan agamanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, pilihlah yang memiliki agama, faumar binatik dini dari bagian. Pilihlah yang punya agama, niscaya kalian akan beruntung. Nah, kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahimakumullah, Surah Al-Radi menceritakan bagaimana kebahagiaan dia dengan istrinya selama 20 tahun. Selama 20 tahun, nah, dia tidak pernah marah atau tidak pernah benci kepada istrinya. Kira-kira apakah karena awal semata-mata istri yang cantik? Jawabannya tidak. Tidak. Tentu seorang wanita telah berubah. Nah, kecantikan akan berubah awal dengan berjalannya waktu. Dengan berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kecantikan akan berkurang sirna tetapi seorang yang agamanya baik, semakin baik agamanya, dia akan semakin dicintai oleh suaminya. Surah Al-Qadi, istrinya tidak pernah dia marah, tidak pernah dia tidak setuju benci kepada istrinya, dikarenakan istrinya bagus agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. ketika kita melihat wahyu Nabi ini, kenapa surah Al-Qadi mengatakan kepada ashabi nikahilah wanita dari Nabi? Tidak ada dalam cerita tersebut alasannya karena wanita-wanita itu cantik-cantik bagus-bagus. Bukan itu Rabbul Rahman wa Rahimahumullah, tetapi alasannya tidak lain karena dia taat kepada suaminya. Dikarenakan dia tidak pernah menyelisih suaminya tentunya pada perkara-perkara yang menimbulnya mubah. Maka kalau bin wa akhawati bin rahimah wa rahimahumullah, ini harus diperhatikan oleh para wanita, begitu juga para suami. Maka di dalam hadis ini Rabbul Rahman wa Rahimahumullah ada bentuk teguran kepada suami dan juga ada bentuk teguran kepada sang istri. Soalnya di dalam hadis yang sedang kita baca ini ada bentuk teguran peringatan kepada para suami, yaitu apa? Jangan sampai mereka lalai dari menunaikan hak-hak istri mereka. Begitu juga teguran kepada sang istri, kalau dia seorang yang bersuami, maka hendaknya dia melakukan tugas seorang istri, yaitu berdandan di hadapan suaminya, bukan berdandan di hadapan selain suaminya. Dan ketahui bahwasanya para suami punya hak bagi para istri, dan juga istri pun punya hak atas suaminya, begitu juga sebaliknya. Kemudian kaidah yang berikutnya, istihbab ikramid duyur, disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Memuliakan tamu. Dianjurkan untuk apa? Memuliakan tamu. Dan bentuk pemuliaan tamu ikhlas bin rahimani wa rahimahullah, tentunya bil ma'ruf, dengan perkara yang sesuai yang biasa. Dan yang biasa untuk memuliakan tamu adalah apa? Di dalam hadis ini menyuguhkan makanan kepada tamu, menyuguhkan apa? Makanan yang kita punya kepada tamu. Sebagaimana Abu Darda, ketika dia datang, dia pun membuat makanan untuk tamu, untuk tamunya. Jangan ketika ada orang yang bertamu berlambat-lambat dalam apa? Menyuguhkan makanan. Berlambat-lambat dalam menyuguhkan makanan. Tentunya ala qadri al-istiqam, sesuai dengan kemampuan. Kemudian dalam hadis ini banyak sebenarnya faedahnya, tapi yang mungkin bisa kita sampaikan adalah keutamaan sholat malam di akhir malam. Keutamaan untuk sholat malam di akhir malam. Keutamaan untuk sholat malam di akhir malam. Ketika Abu Darda ingin bangun dari awal malam, dicegah oleh Salman. Di pertengahan malam, dicegah oleh Salman. Kemudian di akhir malam, Salman sendiri yang mengajaknya untuk bangun. Kumilah, bangunlah sekarang. Ya bahwa di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, waktu yang paling utama untuk sholat tahajud, waktu yang paling utama untuk qiyamul qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya kullu lailatin fi thuluthi al-lail al-akhir. Maka kata Rasulullah sallallahu, Rasulullah menyatakan Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfiruhu. Kata Allah Subhanahu wa taala setiap malam, insyaallah setiap malam ketika turun ke langit dunia, Allah mengatakan barang siapa yang mau berdoa kepada niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang mau meminta kepadaku, yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Dan barang siapa yang minta ampun ketika itu, aku akan mengampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar keutamaan yang sangat besar sholat di malam hari seperti malam yang terakhir, di situ waktu istijabah doa waktu dimakbulkannya, di istijabahnya doa kita Bismillahirrahmanirrahim. Maka sering kita sampaikan ucapan salam bahwa saya kata mereka siang itu bersih. Maka jangan kalian nodai siang yang bersih itu dengan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malam itu panjang, kata salam. Malam itu panjang, maka jangan kalian cuma pergunakan malam yang panjang tersebut untuk tidur sepanjang malam. Manama hatta yusbih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidur malam sampai pagi, sampai subuh, maka berusaha tentunya, kecuali kalau kondisi seseorang sedang misalnya sabar atau berusaha sakit. Tapi ketika normal, maka diupayakan jangan lupa untuk sholat di waktu malam, terkhusus seperti malam yang terakhir. Hadza da'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sholat malamnya di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir. Nah, dan dari sini pula yang terakhir termasuk adab menjamu tamu, termasuk adab menjamu tamu adalah tuan rumahnya ikut makan. Di antara adab menjamu tamu, tuan rumahnya ikut makan. Dan kalau dia berpuasa, yakni puasa yang sunnah, maka tidak apa-apa untuk dibatalkan puasanya dalam rangka menghormati tamunya untuk makan bersama dengan tamunya. Ini kemudian faedah yang terakhir, nampaknya waktunya sudah lewat masuk asar. Fadilatu shahbatis shalih wal alim, keutamaan berteman dengan orang yang soleh dan seorang yang berilmu. Keutamaan seorang berteman dengan seorang yang soleh dan seorang yang berilmu. Itu termasuk mimtahun lil khair, termasuk pintu yang membuka kepada kebaikan ketika seorang apa? Berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang memberikan nasihat dia tentang perkara-perkara agamanya. Bahkan pada hujan rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan la tusahib illa mu'minan wa la yakunu ta'amaka illa dami. Jangan, kata Rasulullah SAW, kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah makan makananmu kecuali seorang yang bertakwa. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini anjuran yang pernah dirahimkan oleh Rasulullah, untuk supaya ketika kita mengajak orang lain makan, diupayakan yang diajak makan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Rasulullah mengatakan, jangan kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini yang bisa disampaikan nampaknya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim.